kau ucapkan, getar nil di dada itu untuk siapa? Kalian ini semua sudah dikasih kebebasan, bukan berarti boleh sembarangan. Sekarang angkat kaki kanan semua. Ayo angkat kaki kanan semua. Apa? Pispa.